الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، pada pembahasan yang telah lalu kita mengetahui dari kalam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa termasuk makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiyamu junnah, dan puasa adalah sebagai perisai, bahwa puasa tersebut akan melindungi seorang hamba dan supaya terjaga kesehatan tubuhnya dari segala macam penyakit. Demikian pula kesehatan ruh dan hatinya dari penyakit-penyakit yang bisa menimpa ruh dan hati tersebut. Maka ini menambah makrifah kita, pengetahuan kita, pengenalan kita tentang faedah bahwasannya puasa adalah junnah sebagai perisai dan pelindung, yang sudah kita ketahui dari perkataan para a'immah sebelumnya, di mana para a'immah sebelumnya sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyatakan bahwasanya puasa adalah perisai dari syahwat yang akan menjatuhkan kepada perbuatan dosa, sekaligus sebagai perisai dari api neraka, dikarenakan seorang ketika meninggalkan syahwatnya maka dia akan terjaga dari api neraka yang diliputi dan ditutupi dengan syahwat yang disenangi oleh jiwa-jiwa manusia. Maka ditambahkan lagi dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwasanya puasa adalah sebagai penjagaan atas tubuh kita, hati kita, dan ruh kita dari segala penyakit yang bisa memadaratkannya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, beranjak kepada pembahasan setelahnya mengenai puasa dan bagaimana puasa tersebut bisa menebus dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba, yang termasuk faedah, manfaat daripada puasa, pahala dan balasan yang didapatkan oleh seorang yang berpuasa. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir." Salat lima waktu, sholat fardu 5 waktu yang dikerjakan sehari semalam, dan ibadah sholat Jumat sampai ke Jumat yang lainnya, dan ibadah puasa Ramadan beranjak kepada puasa Ramadan yang setelahnya adalah sebagai penebus dari dosa-dosa yang dilakukan di antara ibadah-ibadah tadi selama ditinggalkannya al-kabair, dosa-dosa besar. Maka hadis ini dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala bahwa ini adalah suatu hadis yang agung yang menunjukkan tentang bagaimana besarnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan pemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang melakukan ibadah tersebut, dan juga bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan 3 ibadah yang agung ini di atas ibadah-ibadah yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasannya posisi daripada ketiga ibadah ini, sholat 5 waktu, juga ditekankan pula ibadah sholat Jumat berjamaah ya, apabila itu tidak ada udzur ya. Namun ketika ada udzur seperti kita, maka tidak wajib untuk melakukannya ya, diberikan rukhsah. Dan juga ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ketiga ibadah ini memiliki posisi yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga ketiganya memiliki hasil positif yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung sebenarnya. Dan termasuk hasil daripada ibadah yang 3 tadi adalah bahwasanya ibadah tersebut menjadikan sempurna agama dan juga keislaman seorang hamba, dan bahwa ketiga ibadah tadi menumbuhkan keimanan di dalam hati seorang hamba dan mengairi pohon keimanan yang ada di dalam hati seorang hamba. Karena sebetulnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menanamkan pohon keimanan di dalam hati-hati setiap mukmin sesuai dengan tingkat keimanannya. Kalau keimanannya kuat, maka pohon tersebut adalah pohon yang besar, rindang, dan banyak buahnya. Namun kalau keimanannya lemah ya, maka pohon tersebut adalah pohon yang kecil, kering, yang butuh untuk disirami sebetulnya dengan apa? Dengan amalan-amalan ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan dengan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga karunia darinya, Allah mentakdirkan adanya kewajiban-kewajiban syar'i ya, kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang hamba, dan juga ibadah-ibadah yang sunnah. Tidak lain ini untuk mengairi pohon tadi, supaya pohon tadi bertambah besar, dan supaya pohon tadi terjaga dari segala macam penyakit dan hama. Ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan dan Allah subhanahu wa ta'ala sunnahkan tidak lain untuk menjaga pohon keimanan yang ada dalam hati seorang hamba. Ini yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di. Makanya dengan ibadah-ibadah yang wajib dan sunnah tadi, diharapkan pohon tadi semakin besar dan bertambah sempurna, dan akan memberikan buahnya kepada orang yang memiliki pohon keimanan yang rindang tadi kapanpun dia mau. Dia akan merasakan hasil dari keimanan yang dijaganya tersebut, bahwasanya dia menjadi seorang yang bersemangat untuk perkara-perkara akhirat, menjadi seorang yang zuhud terhadap dunia ya, qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rezeki walaupun sedikit. Ini yang diharapkan untuk didapatkan oleh seorang hamba ketika pohon mohon keimanannya, dia jaga dengan betul-betul. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa penyakit yang bisa menimpa pohon keimanan tadi? Tidak lain adalah adz-dzunub, dosa-dosa. Dosa-dosa ini madharatnya sangat besar dan juga akan mengikis keimanan seorang hamba sedikit demi sedikit, menjadikan pohon yang tadi sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati setiap mukmin tadi menjadi melemah dan melemah, ya. Buahnya menjadi kurang atau bahkan sedikit atau bahkan tidak ada, ya. Ini penyakit dan hama yang bisa menimpa pohon keimanan seseorang, yaitu dosa yang dilakukannya. Maka tiga ibadah yang mulia tadi, ya, akan menghilangkan penyakit-penyakit tersebut, penyakit-penyakit berupa dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, selama seorang hamba tadi meninggalkan dosa yang besar, sebagaimana disebutkan di dalam hadis majtuni batil kabair, selama ditinggalkan dosa-dosa yang besar maka dosa-dosa yang kecil akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca hadis seperti ini atau yang lainnya, ya, kita mengetahui bahwasanya yang dimaksudkan dari dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan tersebut adalah dosa-dosa kecil. Nah, adapun dosa-dosa besar maka membutuhkan taubat secara khusus, membutuhkan untuk seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang murni, taubat yang nasuh. Dan faedah daripada ketiga ibadah ini, bahwasanya ketiga ibadah tadi bisa menghilangkan dan menghapuskan dosa-dosa seorang hamba, ini masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibuna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan. Amalan-amalan soleh bisa menghilangkan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ini umum, ya. Di dalam ayat ini disebutnya secara umum, kebaikan apapun itu akan menghilangkan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Namun kemudian pada hadis yang kita sebutkan tadi dikhususkan pada tiga perkara ini, di tekankan bahwasanya ketiga perkara ini, ketiga ibadah ini adalah ibadah yang sangat diharapkan bisa menjadikan penebus sebagai dosa seorang hamba yang dilakukannya selama ini. Namun kemudian seperti yang kita sebutkan tadi, ya, sebagai catatan yang harus dilakukan, sebagai syarat yang harus dipenuhi adalah orang tadi meninggalkan al-kabair, meninggalkan dosa-dosa besar, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kecilnya. Maka dia harus bertaubat terlebih dahulu dari dosa-dosa besarnya. Ya, jangan sampai dia melakukan ibadah puasa, ya, kemudian juga sholat lima waktu, juga mengerjakan sholat Jumat secara rutin, namun dia masih terjatuh kepada dosa besar seperti riba atau berzina atau minum khamar dan yang lain sebagainya. Maka yang seperti ini, ya, tidak mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dosa-dosanya dihapus, walaupun dosa-dosa kecilnya, walaupun dosa-dosa kecilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang atas kalian, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan menebus dari kalian dosa-dosa yang lainnya, ya, kejelekan-kejelekan kalian. Berarti apa? Dosa-dosa kecilnya ditebus ketika kalian meninggalkan, ya, dosa-dosa yang besar. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Surat An-Nisa ayat yang ke-31. Ya, maka dari sini menunjukkan bahwasanya dipersyaratkan supaya seorang bisa mendapatkan keutamaan dihapuskan dosa-dosa kecilnya, dia harus bertaubat dari dosa-dosa yang besar. Ya. Oleh karena itu diketahui dari hadis ini bahwasannya dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan tentang penebusan dosa ya, yang bisa terjadi dikarenakan amalan-amalan soleh ya, yang dimaksudkan dengannya adalah as-shagair, dosa-dosa kecil saja. Karena dalam hadis ini kita coba lihat tiga ibadah yang agung, tiga ibadah yang besar, sholat lima waktu, kemudian sholat Jumat, puasa pada bulan Ramadan, ya, yang dua adalah rukun Islam, ya, yang satu adalah termasuk ibadah yang agung pula, sholat Jumat. Ini saja hanya bisa menghapuskan dosa-dosa kecil, apalagi amalan-amalan yang lainnya secara umum, ya, sedekah atau puasa sunnah bisa menghapuskan dosa, ya, sebagaimana ini masuk dalam keumuman ayat yang tadi kita sebutkan. Dan juga ada pula dalil-dalil yang lain yang menunjukkan amalan-amalan lain ya, yang khusus bisa menghapuskan dosa. Namun apabila dibandingkan dengan tiga ibadah yang disebutkan dalam hadis ini, tentu saja tiga ibadah yang disebutkan dalam hadis ini adalah ibadah yang lebih agung. Itu saja tidak bisa menghapuskan dosa kecuali yang dosa-dosa kecil saja. Maka terlebih lagi ibadah-ibadah yang lainnya pun tidak bisa ya, menghapuskan dosa kecuali dosa-dosa kecil saja. Oke, khani fi dirahimani wa rahimakumullah, perlu untuk seorang terus bermuhasabah apakah dirinya masih terjatuh kepada dosa-dosa besar. Maka perlu untuk kita ketahui bagaimana perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil ya. Berbeda pendapat para ulama dalam permasalahan ini tentang perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil, dan disebutkan oleh Syaikh Sa'di rahimahullah taala di sini bahwa pendapat yang paling mendekati kebenaran ya, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa dosa besar adalah dosa-dosa yang memang telah ditetapkan padanya hukum had di dunia. Ini yang pertama. Bisa jadi ditetapkan padanya hukum had di dunia seperti ya mencuri, dosa besar ya. Ataupun kemudian berzina, ada hukum hadnya, dosa besar ya. Yang seperti ini dikarenakan di situ ada hukum had yang ditetapkan dalam syariat ya, bahwasanya seorang yang melakukan dosa ini maka akan dihukum seperti ini. Nah, atau ditetapkan baginya suatu ancaman yang khusus di akhirat. Seperti apa? Seperti seorang yang berbuka pada bulan Ramadan ya, padahal belum waktunya berbuka, ada ancaman khususnya ya, bahwasanya dia nanti di neraka akan digantung sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan ya, keadaan orang yang seperti ini digantung ya. Kemudian yaitu sisi-sisi mulutnya itu terbelah ya, sobek dan mengucurkan darah ya. Disebutkan apa? Disebutkan ancamannya dan azabnya secara khusus tentang orang yang melakukan dosa tersebut. Berarti ini dosa besar ya. Atau kemudian ada penyebutan bahwasanya orang yang melakukannya terlaknat ya. Berarti ini juga dosa besar. Atau kemudian juga disebutkan orang yang melakukannya mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang semisalnya yang ada ancamannya secara khusus ya tentang orang tadi. Jadi itu yang dimaksud dengan kabirah, dosa besar. Ya, yang ada hadnya di dunia atau ada penyebutan azab yang khusus yang akan ditimpakan kepada orang yang melakukan dosa tadi di akhirat. Atau kemudian seorang yang melakukannya disebutkan bahwa dia terlaknat atau mendapatkan azab atau mendapatkan yaitu murka dari Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya, maka ini adalah dosa besar. Yang selainnya adalah dosa kecil. Yang selainnya adalah dosa kecil ya. Ini dalam satu pendapat. Ada pendapat yang lainnya ya, dan ini juga pendapat yang baik, yang bagus, disebutkan oleh Syaikh Sa'di bahwasanya dosa besar adalah segala sesuatu yang diharamkan dengan pengharaman al-maqasid. maqasid itu tujuan ya. Artinya bahwasanya pengharaman dari dosa-dosa besar tadi memang dikarenakan zat daripada dosa-dosa besar tadi adalah sesuatu yang tercela secara zatnya. Ya. Ini dosa besar. Beda dengan dosa kecil. Dosa kecil adalah dosa-dosa yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan itulah sebagai wasail, sebagai perkara-perkara yang membawa kepada dosa besar. Ya. Kalau dosa-dosa besar tadi diharamkan karena zatnya memang tercela, zatnya memang sesuatu yang buruk, ya, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa kecil diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan itu akan mengantarkan kepada perkara lain yang lebih besar, yaitu apa? Al-kabair tadi. Dosa besar. Apa contohnya? Contohnya sesuatu yang bisa mengantarkan kepada yang perkara yang haram seperti memandang kepada sesuatu yang haram, ya, memandang kepada yang bukan mahramnya, kepada aurat wanita, ya, atau berkhulwah berdua-duaan dengan wanita ajnabiyah, wanita asing, wanita yang bukan mahramnya. Ini adalah sebagai wasail, suatu yang mengantarkan kepada perkara yang lainnya, yaitu dosa besar berupa zina. Maka yang wasail tadi adalah apa? Dosa kecil, ya. Dan kemudian yang kabair, yaitu apa? Yang bisa dibawa oleh wasail tadi berupa dosa-dosa yang betul-betul fahish, yang betul-betul besar. Contohnya dosa yang besar itu apa? Riba. Itu memang diharamkan karena memang, ya, riba adalah suatu yang buruk, zina, ya, dan yang lain sebagainya. Ini yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Jadi itu dua pendapat ulama yang tergolong baik mengenai perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar. Kalau pendapat yang pertama tadi, yang mengatakan bahwasanya dosa besar adalah segala sesuatu yang memang ditetapkan dalam syariat, baik itu hukum hadnya di dunia atau azabnya di akhirat, atau bahwasanya seorang yang melakukannya mendapatkan laknat, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang semisalnya. Adapun dosa kecil yang selain itu, yang tidak ada ancamannya secara khusus, ya, yang tidak ada ancamannya secara khusus. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya dosa-dosa besar memang yang diharamkan karena zatnya tercela, zatnya jelek, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa kecil adalah perkara-perkara yang diharamkan dikarenakan dikhawatirkan dengan dilakukannya hal tersebut akan membawa kepada dosa besar, ya. Namun ikhwani fi dirahimani wa rahimakumullah, ya, dari sini kita bisa mengambil pelajaran juga, jangan sampai kita bermudah-mudahan dengan dosa kecil. Karena tadi pada pendapat yang kedua kita sampaikan, dosa kecil akan membawa kepada dosa yang besar. Jangan bermudah-mudahan, oh ini tidak ada ancamannya kok, ya, saya lakukan saja, ini dosa-dosa kecil bisa dihapuskan selama saya tidak melakukan dosa besar. Hati-hati, ya. Dikarenakan seorang ketika bermudah-mudahan melakukan dosa kecil, ya, yang ini gak apa-apa, yang ini gak apa-apa, nanti diampuni, ini nanti juga diampuni, ya, khawatir atau sangat dikhawatirkan dia akan terjatuh kepada dosa besar, ya, yang dosa besar tersebut butuh taubat secara khusus, ya. Bukan hanya kemudian beramal dan beramal sehingga akan hilang atau terhapuskan dosa-dosa besar tadi, tidak mungkin, ya, yang terhapuskan hanyalah dosa-dosa kecil saja. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan melanjutkan kepada pembahasan yang setelahnya. Dan ini adalah pembahasan yang sudah kita janjikan kemarin, yaitu mengenai bagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa. Dan kita akan mengambilnya dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasannya termasuk bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan puasa, pada bulan Ramadan, maksudnya beliau memperbanyak jenis-jenis ibadah. Tidak hanya fokus kepada satu ibadah, namun memperbanyak jenis-jenis ibadah. Ya. Di antaranya apa? Tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadhan, Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermudarasah, mempelajari kembali dan kemudian mengingat-ingat kembali Al-Qur'an, memurajaah Al-Qur'an bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya, kemudian Jibril membenarkannya, atau kemudian Jibril alaihi salam yang membacanya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti Jibril. Maka inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Hendaknya kita pada bulan Ramadan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak untuk membaca Al-Qur'an, memperbanyak untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditemui oleh Jibril tersebut, yaitu pada bulan Ramadan, beliau sebagaimana di dalam hadis di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Ajwadu bil khairi min rihil mursalah." Bahwasanya beliau lebih mudah untuk memberikan kebaikan, lebih pemurah untuk kemudian memberikan apa yang beliau miliki, baik itu berupa harta ataupun ilmu, lebih pemurah daripada ar-rihil mursalah, daripada angin yang diutus, yaitu angin yang diutus untuk membawa hujan ke suatu tempat, membawa hujan yang lebat dan membawa kebaikan pada tempat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Jibril pada bulan Ramadan lebih mudah untuk memberikan kebaikan, lebih banyak kebaikan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dibandingkan dengan angin tadi. Maka memang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memang orang yang paling dermawan, namun keadaan beliau yang paling dermawan daripada keadaan pada bulan-bulan yang lainnya, yaitu pada bulan Ramadan. Beliau lebih dermawan, lebih banyak memberikan apa yang beliau miliki daripada bulan-bulan yang lainnya. Maka pada bulan tersebut beliau banyak memberikan sedekah, banyak memberikan ihsan, juga banyak bertilawatul Quran dan juga melakukan sholat yang nafilah, berzikir dan juga beriktikaf. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Beliau mengkhususkan pada bulan Ramadan ibadah-ibadah yang tidak beliau lakukan atau tidak beliau khususkan pada bulan yang lainnya. Bahkan beliau sampai-sampai melakukan puasa wisol, menyambung puasa dari satu hari ke hari yang lainnya tanpa berbuka dan tanpa makan sahur. Tanpa berbuka sama sekali, tanpa makan sama sekali, yaitu pada malam harinya sama sekali tidak makan, sama sekali tidak minum, menyambungnya dengan puasa pada hari setelahnya. Apa tujuan beliau untuk melakukan puasa wisol tersebut? Supaya waktu-waktu beliau bisa beliau fokuskan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik pada malam hari ataupun pada siang hari, fokus untuk ibadah. Ini tujuan beliau untuk berpuasa wisol. Namun beliau melarang para sahabatnya dari puasa wisol ini. Pernah para sahabat ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa wisol ini, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang mereka dari puasa ini. Mereka bertanya dan mengatakan, "Innaka tuwasil, engkau sendiri melakukan wisol, engkau menyambung puasa satu hari dengan hari setelahnya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lastu kahayatikum." Keadaanku tidak seperti keadaan kalian. "Inni abitu ut'imu atau ut'amu wa usqa." Aku berada pada malam hari dalam keadaan aku diberi makan dan diberi minum. Diberi makan dan diberi minum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Nah, di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Diberi makan dan diberi minum, itu apa maknanya? Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah makanan dan minuman yang hakiki, ya, betul-betul makanan yang bisa dimakan, ya, yang bisa dimasukkan ke dalam mulut, ya. Kenapa? Karena inilah yang ditunjukkan oleh lafadznya, inni abitu ut'amu wa usqa. Aku pada malam hari aku diberikan makan dan minuman. Berarti apa? Zahirnya bahwa beliau memang betul-betul diberikan makanan, dihidangkan makanan kepada beliau, ya. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya yang diinginkan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau asupan gizi, tapi bukan berupa makanan, ya. Berupa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dicurahkan ke dalam hati beliau sehingga beliau merasa betul-betul dekat dan beliau merasakan lezatnya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bermunajat dengan Allah menjadi sesuatu yang bisa menggembirakan hati beliau, ya, dikarenakan dengan munajat tersebut beliau semakin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ke dalam hati beliau kecintaan yang besar kepada Allah, ya, dan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga perkara-perkara yang lainnya yang menjadi konsekuensi daripada apa yang telah disebutkan tadi, ya. Jadi yang dimaksud bukan makanan dan minuman yang hakiki, namun apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa gizi bagi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang bisa memberikan kesenangan bagi beliau, ya, gizi bagi jiwa, bagi ruh, dan bagi hati. Inilah yang dimaksudkan, dan inilah pendapat yang benar. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari para sahabat ketika bertanya, ya. Para sahabat bertanya apa tadi? Wahai Rasulullah, engkau melakukan wisol, menyambung puasa dengan puasa yang lainnya. Kalau saja seandainya dihadirkan makanan yang betul-betul makanan yang bisa dimakan, yaitu dengan dimasukkan ke dalam mulut dan dikunyah dan ditelan, ya, tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, lastu uwasil, aku tidak melakukan wisol, aku tidak menyambung puasa, ya. Tapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Lastu kahai'atikum. Keadaanku tidak sebagaimana keadaan kalian. Aku diberikan makan dan minum, yaitu apa? Diberikan makanan dan minum berupa makanan dan minuman yang merupakan gizi daripada hati, ruh, ya. Bukan makanan dan minuman yang merupakan gizi bagi jasad seorang hamba, ya. Sebagai pendekatan pemahaman saja, ya, kita juga bisa merasakan terkadang, walaupun mungkin kesenangan kita, ya, bukan dengan beribadah kepada Allah, terkadang kita kesenangan kita karena melakukan sesuatu yang merupakan hobi kita, lupa makan, lupa minum, ya, berjam-jam kita melakukan hobi kita, ya, misalnya seorang yang senang bercocok tanam misalnya, ya, bercocok tanam terus, ya. Orang yang senang main HP, ya, main HP terus, lupa makan dan minum, ya. Ini, ya, kita sendiri merasakannya terkadang seperti itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan yang seperti itu dan lebih besar lagi, sampai-sampai beliau bisa berwisol, melawan puasa dari satu hari ke hari yang kedua, ke hari yang ketiga, sampai beberapa hari, dikarenakan beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan berupa tadi, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kepada Allah, rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan beliau tidak merasakan sama sekali lapar ataupun dahaga, yaitu bisa menyingkirkan, ya, rasa lapar dan rasa dahaga tersebut, walaupun berpuasa dengan wisol, dengan menyambung satu hari dengan hari yang setelahnya untuk berhari-hari, dengan kelezatan yang beliau rasakan, ya, berupa kelezatan yang ada di dalam hati beliau, kesenangan yang ada di hati beliau, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan taufik untuk bisa bermunajat dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga ditanamkan kecintaan kepada Allah dan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. pada kesempatan yang selanjutnya insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan bagaimana hubungan antara puasa dengan kesabaran yang sudah kita bahas sedikit pula pada kesempatan yang telah lalu. Kita akan lengkapi ya pembahasan tersebut insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.